Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات المستمعين والمستمعات dimanapun antum berada rahimani wa rahimakumullah. Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dia satu-satunya yang berhak untuk dipuja dan dipuji dan disyukuri, karena memang semua yang ada adalah miliknya, baik di bumi ataupun di langit, semuanya adalah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Bapak dan ibu kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, sangat gembira sekali rasanya bisa memberikan pengajian di kampung halaman sendiri seperti yang tadi telah dibawakan oleh Al-Ustaz Al-Muqaddim Barakallahu Fik, bahwa saya asli orang Bukit Tinggi, orang Kamang Mudik. Akan tetapi sebagaimana bapak dan ibu tahu, orang Minang banyak perantau, termasuklah ayah dan ibu saya. Oleh karena itu saya sudah besar di Pekanbaru dan meninggalkan Bukit Tinggi dari umur 4 tahun. Oleh karena itu kita terbiasa dengan kampung di mana kita hidup dan tumbuh kembang di kampung itu. Namun Bukit Tinggi tetap di hati, apalagi Bukit Tinggi adalah kota yang sangat terkenal melahirkan orang cerdik pandai, alim ulama, birokrat, negarawan yang sangat terkenal, Bukit Tinggi dan Sumatera Barat secara umum. Namun sayang seribu kali sayang, sekarang hanya tinggal birokrat dan negarawannya yang dilahirkan oleh orang-orang Sumatera Barat, tinggal birokrat dan negarawan. Sumatera Barat sudah tidak lagi melahirkan alim ulama. Kita akui atau tidak kita akui, kita sadari atau kita tidak sadari, itulah kenyataan. Mana ulama besar seperti Buya Hamka yang lahir di Sumatera Barat untuk standar internasional atau nasional dalam ruang lingkup yang lebih kecil, diakui oleh seluruh orang Indonesia. Mana ulama-ulama sekaliber beliau yang lahir di zaman sekarang? Bahkan di masa yang belum lama ini, Bapak Muhammad Nasir yang juga terkenal dengan ilmu beliau, walaupun demikian tidak ada manusia yang tidak bersalah dan tidak ada manusia yang memiliki kesempurnaan mutlak dan kebenaran mutlak selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Sumatera Barat tidak lagi melahirkan para ulama? Karena Sumatera Barat sudah kehilangan ciri khasnya dan meniru ciri orang lain. Sebagaimana umat Islam secara umum akan kehilangan jati dirinya manakala umat Islam meninggalkan Islam dan meniru apa yang ada pada orang lain. Pemuda-pemuda kita sudah banyak meniru pola hidup metropolitan yang dipertontonkan kepada mereka melalui seluruh sarana informatika dan meninggalkan surau yang dia adalah ciri khas orang Sumatera Barat. Oleh karena itu, kesadaran akan hal itu membuat beberapa ajakan untuk kembali ke surau, tapi kayaknya sedikit terlambat. Umat sudah terlalu mencintai sesuatu yang lebih bisa memberikan hal yang menarik bagi mereka lebih daripada surau itu. Apalagi hal yang menarik itu sangat sesuai dengan selera dan nafsu, sehingga jebakannya semakin hebat dan semakin hebat. Perlahan tapi pasti, yang dahulunya mereka yang di sana datang ke kota ini untuk belajar, sekarang kita yang terpaksa mengirim anak-anak kita ke sana untuk belajar. Diakui atau tidak diakui, pendiri Gontor belajarnya kemari. Sekarang kita yang mengirim anak-anak kita ke Gontor. Dibalikkan oleh mereka keadaan. Dan harus ada putra-putra Minang yang harus punya tekad kembali menarik mereka belajar kemari. Kalau memang ada putra-putra yang bertekad seperti itu untuk mengembalikan citra yang pada dasarnya asli Sumatera Barat, bukan untuk ta'asub, akan tetapi warisan ilmu banyak berasal dari Sumatera Barat. Terlepas dari semua itu, puji dan syukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita di sebuah masjid Safinatullah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang penuhi dengan berkah. Diturunkan di dalamnya keutamaan-keutamaan majlis ta'lim, dan diberikan kepada kita keutamaan-keutamaan bermajlis ta'lim tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, maafkan saya walaupun saya orang Bukit Tinggi asli dan mampu berbahasa Minang dengan 100%, tapi kebiasaan berceramah saya tidak terbiasa memakai bahasa Minang. Karena terlatih dari kecil, semenjak tamat SD di pesantren, ceramah itu berbahasa Indonesia. Sehingga kalau saya paksakan sekarang berbahasa Minang mungkin lucu gitu. Mungkin lucu karena tidak terbiasa. Berbeda dengan dai-dai yang terbiasa berceramah dengan menggunakan bahasa Minang. Mereka sudah fasih dan lancar dalam retorika penyampaian berbahasa Minang. Oleh karena itu izinkan saya dan mohon maaf sebelumnya kalau harus berbicara kepada Bapak dan Ibu walaupun sama-sama orang Minang. Dan dalam kehidupan sehari-hari saya mampu berbahasa Minang 100%, akan tetapi kebiasaan berceramah saya tidak terbiasa. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu memaafkan saya, walaupun kita sama-sama orang Minang, namun sekarang kembali kepada asli kita yang sebenar, asli orang Indonesia. Pembahasan kita sebagaimana yang Bapak Ibu telah maklumi, mungkin disebarkan melalui informasi dari pengurus masjid Safinatullah atau pengurus majlis ta'lim. Tema kita adalah syarah atau tafsir daripada surat Al-Fatihah. Kenapa kita pilihkan tema ini? Besar harapan setelah mendengarkan syarah daripada Al-Fatihah, sekuat tenaga kita mensyarahkannya di waktu yang Allah mudahkan ini, ada tambahan makna yang bisa kita bawa ketika sholat. Ada penghayatan yang diharapkan lebih baik dari sebelum mendengarkan syarah daripada surat Al-Fatihah dengan setelah mendengarkan syarah daripada surat Al-Fatihah. Itu tujuan yang paling penting. Orientasi dan tujuan yang paling penting memberikan kita tambahan makna yang bisa kita hayati ketika kita membaca Al-Fatihah itu di dalam sholat. Oleh karena itu, maafkan saya ketika saya nanti tidak akan berbicara masalah-masalah fikih. Masalah fikih di sini adalah apakah Al-Fatihah itu harus dibaca setiap makmum dalam sholat jahar atau sholat sir? Apakah bismillah itu harus dijaharkan atau disirkan? Ini tidak kita bicarakan. Karena bukan itu tujuan dan orientasi maksud dari majlis yang ingin kita buat. Yang kita tuju adalah cakupan makna, resapan makna, dan penghayatan terhadap makna daripada surat Al-Fatihah itu sendiri. Dan saya yakin dan percaya pilihan ini lebih baik daripada walaupun yang lainnya juga baik, daripada membicara masalah fikih, apakah bismillah bahagian daripada surat Al-Fatihah atau tidak, apakah dia dibaca oleh imam atau oleh makmum atau tidak, atau bagaimana. Ini pembahasan fikih yang apabila kita membuka buku para ulama, maka ratusan halaman atau mungkin ribuan halaman kita bisa temukan pembahasan-pembahasan ini. Maka saya berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan kita untuk bisa menyelesaikannya sampai akhir daripada surat Al-Fatihah di waktu yang memang sangat sempit. Sangat sempit sekali. Kenapa kita katakan sangat sempit? Bapak dan Ibu, saya pernah membaca tafsir surat Al-Fatihah karangan Imam Ibnu Qayyim. Yang di sana beliau katakan di dalam kitab Tafsirul Qayyim karya beliau, beliau mengatakan seperti ini. Ulama pada abad ke-8 Hijriah. Beliau katakan, saya mengamati kitab-kitab sebelum Al-Qur'an bersamaan dengan pengamatan saya terhadap Al-Qur'an. Maka saya temukan kitab-kitab sebelum Al-Quran itu diturunkan, intinya sudah ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, kenapa di dalam Al-Quran Allah menyebut muhaiminan alaih? Al-Quran itu lebih tinggi daripada kitab-kitab sebelumnya. Karena cakupan makna dalam kitab-kitab sebelumnya ada secara inti di dalam Al-Quran. Setelah itu beliau berkata, dan saya ta'ammul, saya perhatikan, saya tadabbur Al-Quran, saya temukan inti dari seluruh Al-Quran itu ada di dalam Al-Fatihah. Saya temukan seluruh inti dari Al-Quran itu tercakup di dalam surat Al-Fatihah. Kalau beginilah Al-Fatihah, maka bisakah waktu 2 jam atau 3 jam kita untuk membicarakan kandungan maknanya? Sungguh tidak cukup. Akan tetapi, al-maksud daripada majlis agar mudah-mudahan Bapak dan Ibu, hadirin wal hadirat, atau pendengar yang mendengarkan suara dakwah ini dimanapun Anda berada, mudah-mudahan ada tambahan ilmu, tambahan penghayatan, yang bisa dibawa di dalam sholat. Yang bisa dibawa di dalam sholat. Di dalam afdal ibadah setelah syahadat. Di dalam setiap sholat diwajibkan kita untuk membaca Al-Fatihah. Kalau tidak baca Al-Fatihah, kehilangan rukun sholat. Kehilangan rukun sholat membatalkan sholat. Berarti setiap rakaat kita mendengarkan atau membaca Al-Fatihah setiap rakaat sholat, tergantung berapa rakaat kita sholat perharinya. Maka setiap rakaat itu kita membacanya atau mendengarnya dari imam, menandakan bahwa butuhnya kita yang sangat akan makna daripada surat Al-Fatihah itu. Kita syarah bismillah dan Ar-Rahman Ar-Rahim kita sisakan untuk kita berbicara Ar-Rahman Ar-Rahim setelah kita berbicara Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillah di artinya dengan isim adalah nama Allah. Allah. Sebagian ulama mengatakan Allah itu bukan nama, tapi Allah adalah Allah. Dan nama Allah itu beraneka ragam. Ada Al-Hayyu, Al-Qayyum, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Muhaimin, Al-Mu'min, Al-Aziz, Al-Ghaffar. Itu nama Allah. Namun Allah itu bukan nama. Ada yang mengatakan seperti itu. Dan ada yang mengatakan Allah itu nama. Nama dari pencipta alam semesta. Dan dialah nama yang paling besar. Nama yang paling agung. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat. Dengan nama Allah. Berarti kita memulai Al-Fatihah kita dengan memulainya dengan nama Allah. Setiap perbuatan baik diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita mulai dengan bismillah. Lihatlah perbuatan-perbuatan baik, yang mana perbuatan baik itu lebih jauh lebih ringan di bawah salat. Jauh lebih ringan di bawah salat. Nabi perintahkan kita untuk baca bismillah. Makan di bawah salat. Kepentingannya di bawah salat. Kita disuruh membaca bismillah. Berhubungan badan suami istri suruh baca bismillah. Masuk toilet baca bismillah. Sebelumnya baru baca doa setelahnya. Masuk masjid baca bismillah. Apalagi untuk ibadah yang jauh lebih besar daripada itu bernama salat. Maka kita mulai bismillah. Artinya apa? Saya mulai salat saya dengan bismillah. Saya mulai salat saya dengan bismillah. Bacaan Al-Qur'an yang dia adalah inti daripada salat, saya mulai dengan nama Allah. Allah. Semua kita ketika disebut Allah, kita tahu kemana arah tujuannya. Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Pencipta kita. Apapun yang ada pada kita, ia yang memberikannya. Yang mengizinkan kita untuk berdiri, bertakbir, dia. Seluruh yang kita punya sebenarnya bukan punya kita, punya dia. Yang sedang dia berikan kepada kita. Seluruh kekuatan dan kemampuan kita bukan murni kekuatan dan kemampuan kita, tapi kekuatan dan kemampuan yang ia berikan kepada kita. Dia seorang tunggal esa mengatur alam semesta. Ia sendiri tunggal, tidak ada yang membantunya. Dalam memiliki alam semesta, mencipta alam semesta, mengatur alam semesta dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Bicara Allah tidak akan ada putus-putusnya. Karena setiap detail kehidupan manusia adalah perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala di dalamnya untuk kejadiannya. Allah adalah kalimat terbesar. Yang tidak ada yang lebih besar daripada kalimat itu. Allah adalah kalimat paling agung. Yang tidak ada yang lebih agung daripada kalimat itu. Kita mulai salat dengan nama Allah yang maha segala-galanya. Bismillah. Agar mengingatkan kita di dalam salat bahwa salat kita ini diarahkan kepada Allah. Bertujuan kita berdiri, kita ruku, kita sujud, setelahnya kita i'tidal, kita tasyahud. Dalam rangka menghadapkan jiwa kita dan raga kita kepada Allah. Sehingga kita sebut namanya di awal surat Al-Fatihah. Agar hadir hati ini di dalam salat dengan menyebut namanya. Karena kebanyakan manusia di dalam salat, di alam semesta, di dunia sekarang ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menilai kesalahan ini sebagai kesalahan. Namun kenyataan yang kita lihat, kebanyakan manusia yang salat di dunia sekarang ini hanya menghadirkan raganya dan tidak menghadirkan jiwanya. Raganya hadir di dalam salat, namun jiwa yang sebenarnya, ruh, tidak hadir di dalam salat. Kenapa demikian? Kenapa kita berani? Karena banyak sekali kita lihat kaum muslimin mengeluh, Ustaz, bagaimana caranya khusyuk di dalam salat? Sangat sulit sekali untuk khusyuk di dalam salat. Dan khusyuk itu yang lari daripada kita disebabkan jiwa kita lari dari salat. Maka di dalam salat dengan membaca bismillah hadirkan bahwa raga kita dan jiwa kita akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semakin kita merasakan kebesaran Allah, semakin kita menghadirkan keperkasaan Allah, semakin kita menghadirkan keagungan Allah di dalam jiwa kita, ketika itu juga kita akan semakin siap dengan jiwa kita untuk menghadap Allah. Namun semakin hilang kekuasaan Allah dari hati kita, semakin hilang keagungan Allah dari hati kita, semakin hilang kemuliaan Allah dari hati kita, berganti dengan kemuliaan-kemuliaan yang lain, siapapun dia, apapun dia, maka sejauh itu pula akan lari jiwa kita ketika menghadap Allah. Dan sesungguhnya salat yang hadir di dalamnya hanya raga saja dan tidak hadir jiwa, maka salat itu tidak mendapatkan pahala. Walau dia bisa menggugurkan kewajiban. Karena Nabi SAW mengatakan khusyuk itu ruh daripada salat. Kita tinggalkan bismillahirrahmanirrahim. Kita pindah kepada alhamdulillahirrabbilalamin. Sepakat para ahli ilmu. Alhamdulillah sudah bahagian daripada Al-Fatihah. Ijma', sepakat para ahli ilmu. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah tabaraka wa taala. Inilah yang kita kenal dengan hadis qudsi. Nabi meriwayatkan perkataan dari Allah tabaraka wa taala. Berkata Allah tabaraka wa taala, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi qismain. Aku bagi sholat itu antara aku dan hambaku dua bahagian. Dan sholat di sini sepakat ahli ilmu maksudnya adalah Al-Fatihah. Aku bagi Al-Fatihah antara aku dan hambaku dua bahagian. Setengahnya untukku dan setengahnya untuk hambaku. Kemudian Allah berkata, ketika hamba mengucapkan, hambaku mengucapkan Alhamdulillah, aku akan menjawab hamidani amdi. Ini untuk Allah. Ketika ambaku mengucapkan yang tadi alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman ar-rahim, aku akan berkata asna alayya abdi. Hambaku memuji diriku. Ketika hambaku mengatakan maliki yaumiddin, aku akan berkata majjadani abdi. Hambaku mengagungkan diriku. Ketika hambaku mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, aku berkata ini antaraku dan hambaku. Iyyaka na'budu untuk Allah, iyyaka nasta'in untuk hamba. Wa li 'abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apapun yang akan dia minta. Ketika hambaku mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, aku akan berkata hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini adalah untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Melalui hadis ini sepakat para ahli ilmu, alhamdulillah sudah pasti masuk ke dalam Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala pujian. Kita katakan segala karena alif dan lam di dalam kalimat alhamdulillah, menurut para ahli ilmu dalam bahasa Arab disebut alif lam istighraq lil jins, yang bermakna segala. Jadi segalanya itu datang dari kata-kata al, alif dan lam di kalimat alhamdu. Pujian hamdun ketika masuk al, maka maknanya segala pujian, segala pujian. Ketika kita mengatakan segala pujian, maka tidak ada lagi pujian yang tersisa untuk makhluk. Tidak ada lagi pujian yang tersisa untuk makhluk. Karena kita katakan segala pujian hanya untuk Allah. Lillah, untuk Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berhak dipuji secara umum karena dua faktor. Faktor pertama, karena miliknya lah segala kesempurnaan. Dan segala sesuatu yang sempurna adalah sesuatu yang paling berhak untuk mendapatkan pujian. Lihatlah ketika manusia menatap bukit tinggi. Terlihat kesempurnaan dalam keindahan alam. Dan mereka memuji bukit tinggi. Kenapa dipuji bukit tinggi? Karena bukit tinggi sempurna di dalam keindahan alamnya. Lihatlah ketika manusia memuji seorang yang berparas tampan atau cantik. Kenapa dipuji? Apa manfaatnya pujian itu? Dan kenapa lahir pujian itu? Jawabannya, karena sesuatu itu memiliki kesempurnaan. Kalau itu untuk makhluk, apatah lagi untuk Allah. Karena pada Allah lah seluruh kesempurnaan. Sementara kesempurnaan yang dipuji oleh makhluk kepada makhluk adalah kesempurnaan yang semu. Kesempurnaan yang sebenarnya tidak ada apa-apa. Kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala demikian sempurna, sehingga tidak ada kekurangan sedikit pun. Allah tidak punya sedikit pun kekurangan. Tidak ada aib dari seluruh yang dia punya dan dia miliki, dan dari seluruh perbuatan dan tindakan Allah tabaraka wa ta'ala. Semuanya sempurna. Karena Allah memiliki seluruh kesempurnaan, dialah yang paling berhak dipuji. Adapun yang lain kesempurnaannya adalah semu. Kita katakan alam semesta ini indah, indah yang semu. Karena keindahan alam semesta datang dari Allah yang menciptakan keindahan itu. Dan karena kita belum bertemu indah yang lebih indah daripada alam semesta ini, maka kita belum memuji yang lain. Seandainya kita bertemu keindahan yang lebih baik daripada alam yang kita lihat ini, kita akan meninggalkan pujian ini dan pindah kepada pujian yang lain. Oleh karena itu, kenapa nanti ketika kita bertemu dengan surga Allah, kita tidak ingat lagi dunia. Semoga kita yang berkumpul di sini, Allah satukan di surga Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ketika kita bertemu surga Allah, kita lihat segala kesempurnaan yang ada di surga itu. Itu pun masih sembuh, karena Allah yang menciptakan kesempurnaan itu. Dan Allah masih akan menambahkan kesempurnaan kepada surga, lebih daripada yang sekarang sedang kita lihat ketika kita melihatnya. Kita sudah kehilangan kesempurnaan dunia. Sudah tidak ingat lagi danau Maninjau. Sudah tidak ingat lagi danau Watteh, danau Bawah. Hilang semuanya. Semuanya hilang. Karena kita lebih menatap satu yang lebih sempurna. Sementara Allah kesempurnaan yang absolut. Tidak pernah. Tanpa cacat. Sementara seluruh kesempurnaan makhluk semu. Dan itu pun kesempurnaan yang ada pada makhluk adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah kepadanya. Seandainya Allah cabut, hilang kesempurnaan itu. Jadi kesempurnaan makhluk bergantung kepada kesempurnaan sang penciptanya. Dan tidak ada yang bisa memberikan kesempurnaan kecuali yang maha sempurna. Wa faqidu syai'in la yu'ti. Yang tidak punya sesuatu tidak bisa memberi sesuatu. Karena Allah maha sempurna. Allah ciptakan alam semesta dengan sangat sempurna. Allah ciptakan manusia dengan sangat sempurna. Lalu kita puji manusianya, kita lupakan sang penciptanya. Alangkah bodohnya kita. Alangkah tertipunya kita. Kita puji alam semesta, kita puji daerah yang cantik luar biasa, kita puji wanita yang cantik luar biasa, kita lupakan penciptanya. Kemana kita? Kenapa yang tidak dipuji adalah penciptanya? Namun kita lihat. Kita lihat kesempurnaan mesin otomotif. Kita puji yang merakit mesin otomotif. Kita puji perusahaan yang mengeluarkan mesin otomotif itu. Namun kenapa melihat manusia yang sempurna, kita tidak ingat kepada Allah yang menciptakan manusia itu? Bukankah manusia ini hasil ciptaannya? Ketika manusia berhak untuk dipuji, tidakkah jauh lebih berhak untuk dipuji yang telah menciptakan manusia itu? Kita lahir anak. Anak yang diberikan kepada kita, anak yang sangat cantik. Bahagianya kita. Dan orang-orang memuji kecantikan dan keelokan anak kita yang lahir. Tapi berapa di antara mereka yang memuji Allah ketika melihat anak itu? Kita lihat bangunan yang megah. Berlantai sampai 40-50 lantai. Kita puji yang membangunnya. Namun alam semesta yang terbentang luas, banyak orang yang tidak memuji penciptanya. Alhamdulillah. Segala pujian hanyalah milik Allah. Karena dialah yang maha sempurna. Sempurna dalam pendengarannya, tidak ada yang tidak terdengar olehnya. Sempurna dalam penglihatannya, tidak ada yang tidak terlihat olehnya. Sempurna di dalam pengetahuannya, tidak ada yang tidak dia tahu. Sempurna dalam kekuasaannya, semua milik dia. Sempurna dalam kasih sayangnya, semua dikasihi dan disayangi. Sempurna dalam kekuasaannya, semua milik dia dan kekuasaannya. Tidak ada yang kurang. Maka Allah sangat berhak untuk mendapatkan segala pujian itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah sangat berhak untuk dipuji? Karena seluruh kebaikan yang kita dapatkan, Ia yang memberikannya kepada kita. Jadi Allah telah berbuat baik banyak kepada kita. Jadi dari dua sisi. Sisi pertama, kesempurnaan Allah itu sendiri, sehingga sangat berhak untuk dipuja dan dipuji. Yang kedua, karena seluruh kebaikan yang ada pada kita, Allah yang telah memberikannya kepada kita. Sebut saja apa saja kebaikan yang ada pada kita. Sebutlah apa saja. Semua itu pasti pemberian Allah. Karena Allah telah berfirman di dalam Al-Quran. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Apa saja. Bahkan bapak dan ibu, tidak sedikit orang yang lupa. Tidak sedikit orang yang telah lupa bahwa mata ini punya Allah yang Allah berikan kepadanya. Bahwa tangan ini punya Allah yang telah Allah berikan kepadanya. Kaki ini demikian juga, jantung ini, paru-paru, pankreas. Semua punya Allah. Tidak ada yang kita punya satupun. Satupun tidak ada. Rambut ini Allah yang punya. Fama bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada kalian, datangnya dari Allah. Kenapa tidak berhak untuk dipuja dan dipuji? Alam naj'al lahu 'ainain wa lisaanan wa syafatain. Tidakkah kami telah ciptakan untuk manusia itu kedua matanya, satu lidah dan dua bibirnya? Lihat, Allah ingatkan kita di dalam Al-Qur'an. Hai manusia, mata itu aku yang berikan kepadamu. Hai manusia, lidahmu itu aku yang berikan kepadamu. Hai manusia, dua bibirmu itu aku yang memberikannya kepadamu. Tapi lihat, kapan kita mensyukuri nikmat mata? Dan kapan kita mensyukuri nikmat lidah? Dan kapan kita mensyukuri nikmat bibir? Mana rasa syukur itu? Mana pujian itu kepada Allah? Karena tidak datang pujian kepada Allah, maka dengan lidah kita, kita memuji makhluk. Kita sangat berterima kasih kepada orang yang mau membantu kita mencari pekerjaan. Untuk kita, untuk anak kita. Kita sangat berterima kasih kepada orang yang mau mendorongkan mobil kita. Kita berterima kasih kepada orang yang mau membayarkan biaya perawatan rumah sakit kita. Mana terima kasih kita kepada Allah yang telah menciptakan nyawa kita? Mana terima kasih kita kepada Allah yang telah menciptakan oksigen untuk kita hidup? Mana terima kasih kita kepada Allah yang telah menciptakan darah 24 jam bergerak di tubuh kita? Kita sadar atau tidak kita sadar? Kita sedang bangun atau kita sedang tidur? Terus berputar 24 jam dalam hidup kita sampai detik-detik yang bernama kematian. Tidak berhenti. Mana terima kasih itu? Mana syukur itu? Alhamdulillah. Segala pujian milik Allah. Bukan milik kalian, wahai manusia. Seorang yang tersesat di padang pasir. Dan ketika itu, dia sudah sangat kehausan. Seandainya beberapa jam kemudian dia tidak dapatkan air, dia yakin dia akan mati. Tiba-tiba datang orang lewat dan memberinya air. Apa gerangan terima kasihnya kepada orang yang memberikan air itu? Namun banyak orang yang berterima kasih kepada yang membawa air, namun lupa berterima kasih kepada yang telah menciptakan air. Kepada siapa terima kasih kita harusnya lebih tinggi? Kepada yang membawakan air, dia hanya membawakan saja. Atau kepada yang menciptakan air? Fa'tabiru ya ulil absar. Perhatikan. Karena kita memuji sesuatu yang semu, dan kita tinggalkan pujian kepada yang berhak untuk mendapatkan pujian itu bernama Allah, yang mencipta kita, pemilik semua kebaikan yang ada pada kita. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb, terkumpul di dalamnya seluruh makna rububiyah. Dan rububiyah secara bahasa Arab adalah mencipta, memiliki, mengatur, menguasai, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mendatangkan manfaat, menolak mara bahaya, dan seluruh makna yang tercangkup dan berhubungan dengan masalah ini, itu terkandung dalam makna Rabb. Yang sering kita artikan, Tuhan. Sering kita artikan dalam bahasa Indonesia, Tuhan. Namun karena bahasa Indonesia tidak memiliki apa kandungan makna Tuhan. Tidak seperti yang dimiliki bahasa Arab. Oleh karena itu bahasa Arab yang dipilih oleh Allah untuk Al-Quran. Karena dia bahasa yang sangat sempurna. Kata-kata Rabbun dalam bahasa Arab memiliki kandungan makna yang sangat luas yang telah kita ucapkan di awal tadi. Yang mencipta kita. Mencipta alam semesta. Mencipta bukit tinggi. Mencipta langit dan bumi, mencipta udara dan oksigen, mencipta awan, mencipta air, mencipta seluruh makna penciptaan. Kalau ingin kita detail satu persatu, habis waktu kita untuk mendetail ciptaan Allah saja. Makanya kandungan makna sangat luas kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Setelah mencipta, memiliki. Tidak hanya habis penciptaan kemudian dimiliki orang. Tidak. Beliau dengan mobil pesawat diciptakan oleh pabrik, setelah itu dijual milik orang, bukan milik dia lagi. Setelah mencipta, memiliki. Dia yang memilikinya. Tidak ada yang lain yang memiliki alam semesta ini selain dia. Bukan hanya sekedar memiliki, mengatur semuanya. Tanpa terkecuali diatur oleh Allah. Dan tidak ada satu lembar daun pun yang turun dari pohonnya kalau bukan Allah yang menyuruhnya turun. Kalau bukan Allah yang mengizinkannya untuk turun dari pohon itu. Itu makna Rabb. Sehingga makna ini makna yang sangat agung. Makna yang sangat luas. Cakupan yang luar biasa. Namun hilang dengan kata-kata Tuhan. Karena tidak ada makna Tuhan yang detail seperti makna Rabb dalam bahasa Arab. Alamin. Pencipta, pemilik, pengatur, penguasa. Al-alamin. Alamin. Segala sesuatu yang bukan Allah. Itu makna al-alamin. Sering kita terjemahkan dalam bahasa kita, Tuhan semesta alam, seluruh alam. Sebenarnya belum keluar maknanya. Apa semesta alam itu? Masih alam juga. Alam itu apa sih? Bumi. Kalau langit gimana? Alam enggak? Alamin, alam dalam bahasa Arab, kullu ma siwallah. Sesuatu yang dia bukanlah Allah, itulah alam. Terkandung di dalamnya langit dan bumi dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya dan mengisinya dan makhluk juga yang ada di luar di atas langit. Lebih tinggi daripada langit. Dan apa yang ada di sana? Semuanya yang penting selain Allah adalah alam semesta, alam. Selain Allah adalah alam. Di sana manusia, di sana jin, di sana malaikat. Di sana seluruh binatang, di sana seluruh tumbuh-tumbuhan. Dan ketahuilah bahwa alam di luar bumi beribu-ribu, berjuta-juta, bermiliar-miliar kata para ilmuwan lebih besar daripada bumi. Dan semua itu alam. Allah yang punya, Allah yang mencipta, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur. Karena itu tidak ada bertabrakan antara bintang karena diatur oleh Allah. Karena itu seluruh yang ada di bumi ini berjalan normal karena diatur oleh Allah. Karena seluruh yang ada di tubuh kita berjalan dengan normal diatur oleh Allah. Kecuali kalau kita sudah rusak, maka dia rusak. Alam semesta ini normal perjalanannya karena diatur oleh Allah. Kecuali kalau sudah kita rusak. Kita rusak perjalanan alam ini. Zuharul fasadu fil barri wal bahri. Bima kasabat aydin nas. Telah terlihat kerusakan di langit maupun di bumi. Semua itu karena perbuatan manusia. Kalau tidak kita rusak, maka alam ini berjalan luar biasa. Sampai sekarang apabila kita perhatikan pergerakan alam ini, kita sudah tidak tahu lagi yang mana musim hujan, yang mana musim panas. Rusak sudah sampai ke langit. Ekosistem langit terganggu gara-gara ulah manusia di permukaan bumi. Maka wajar kalau Allah mengatakan zaharul fasadu fil barri wal bahr. Kalau di Bukit Tinggi saya tidak tahu, namun di Pekanbaru Pak, saya rasakan. Keluar dari rumah sholat asar panas, mungkin panasnya sampai 35 atau 36 derajat Celcius. Sebelum sholat asar saya keluar rumah mau ke masjid. Kita sedang sholat, hujan turun. Udara sejuk. Peralihan yang drastis. Yang sebelumnya tidak pernah terjadi yang seperti ini. Dan Bukit Tinggi yang terkenal dengan cuacanya yang bersahabat. Orang Bukit Tinggi sendiri tahu sekarang sudah mulai tidak bersahabat. Rusak. Apa yang merusaknya? Ulah manusia. Besok waktu kita Pak. Kita lanjutkan setelah sholat Isya. Masih di Alhamdulillah Rabbil Alamin. Seberapa kuat kita lanjutkan insyaallah taala, seandainya enggak cukup juga waktu, Semoga ada kesempatan lain untuk bertemu. Ya, kita sholat dulu, kemudian kita lanjutkan sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, materi sekuat yang saya bisa dan saya yakin mungkin tidak sampai kepada akhir Al-Fatihah. Namun mudah-mudahan ada kesempatan lain kita untuk bertemu melanjutkan tafsiran Al-Fatihah. Sallallahu sallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa nusalli wa nusallimu ala al-bashirin nadhir nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Qala ta'ala, a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Kenyataan bahwa seluruh aturan Allah yang diatur oleh Allah sempurna tanpa cacat. Lihatlah dunia dengan segala isinya, kita pasti menemukan kesempurnaan itu. Lihatlah siang dan malam yang tidak pernah salah dalam berganti dan bertukar, ada kesempurnaan itu. Lihatlah kehidupan dan seluruh fasilitas untuk hidup, ada kesempurnaan itu. Dan kesempurnaan itu tidak mungkin datang begitu saja kalau tidak diberi dan diciptakan oleh Yang Maha Sempurna. Adapun kita, kemampuan kita untuk mengatur di dunia ini adalah kemampuan yang sangat minim. Kemampuan kita untuk mengatur alam semesta, kemampuan yang sangat kerdil. Kita akui itu di dalam jawaban kita terhadap muadzin. Ketika muadzin mengajak kita datang ke masjid salat dengan himbauan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Wahai kaum muslimin, kaum muslimat, mari kemari kita laksanakan salat. Wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimat, mari kemari kita menuju kemenangan yang sesungguhnya, kejayaan yang sesungguhnya, kesuksesan yang sesungguhnya. Apa jawaban kita? La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan, tidak ada upaya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Apabila kita cerna dengan baik, kita hayati dengan baik, kita tadabbur dengan baik, di sini kita mengakui kelemahan kita. Rumah kita dari masjid jaraknya 30 meter. Toko kita dari masjid jaraknya 50 meter. Ketika dipanggil datang ke masjid, kita katakan saya enggak mampu. Saya enggak kuat untuk datang ke masjid itu. Kalau tidak dengan Allah. Kita akui kelemahan kita. Untuk berjalan, wahai muadzin, saya enggak sanggup. Kalau tidak Allah berikan saya kekuatan untuk berjalan. Adakah pekerjaan manusia yang lebih ringan? Adakah pekerjaan manusia yang sangat ringan, yaitu berjalan? Adakah pekerjaan yang sangat ringan? Kita akui pekerjaan ringan itu pun kita enggak sanggup. Dan benar. Ketika Allah cabut salah satu nikmat dari kita, kita pun tidak bisa berjalan itu. Saya memiliki seorang teman. Teman itu memiliki seorang orang tua yang rusak bukan kakinya. Seluruh alat yang ada di kakinya sempurna. Yang rusak di sarafnya 3 cm. Rusak saraf itu yang membuat kakinya tidak bisa berjalan. Allah ketika ingin mencabut kemampuan berjalan, Allah cabut dengan mudahnya dari kita. Kalau begitulah kita mengakui kelemahan kita, pantaskah kita kemudian memproklamirkan diri sebagai penguasa di permukaan bumi ini? Pantaskah kita yang mengaku tidak sanggup berjalan setiap menjawab seruan azan, lalu kemudian berlagak sebagai penguasa, entah penguasa Indonesia, entah penguasa provinsi Sumatera Barat, entah penguasa Bukit Tinggi atau Padang Panjang, saya penguasanya, saya orang Bagak yang ada di situ. La haula wala quwwata illa billah. Alangkah tidak sarannya engkau wahai manusia. Engkau tidak berjalan, untuk berjalan saja kamu butuh kekuatan dari Allah untuk membuatmu bisa berjalan. Lalu kemudian berlagak pengatur. Yang dengan pengaturannya dia langgar aturan-aturan yang telah mencipta dan memberikan kekuatan itu kepadanya. Sebagaimana yang kita saksikan. Walau tidak perlu untuk kita bicarakan. Kenyataan telah cukup untuk menghabiskan waktu kita kalau ingin melihat kejadian demi kejadian. Dan terlalu panjang untuk dibicarakan di atas podium dan mimbar. Sehingga tidak ada artinya. Karena realita nyata lebih hebat daripada pembicaraan dan kata-kata. Dengan ini, Rabbul Alamin, kita hadirkan kekerdilan kecil. Kita yang kerdil dan kecil. Di hadapan siapa? Di hadapan Allah, Rabbul Alamin. Rabb yang mengatur bumi dan seluruh isinya, langit dan seluruh isinya, yang di atas langit dan seluruh isinya. Karena masih ada makhluk-makhluk Allah di atas langit. Dia yang mengatur semuanya. Kita bagaikan sebuah debu yang sangat kecil dibandingkan luasnya bumi. Luasnya bumi, kata Nabi, dibandingkan langit bagaikan sebuah lempengan logam di padang pasir. Luasnya langit dibandingkan luasnya kursi bagaikan lempengan logam di padang pasir. Dan luasnya kursi dibandingkan luasnya arasy bagaikan lempengan logam di padang pasir. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Siapa kita? Di mana kita? Mana kekuatan kita? Dan mana kebesaran kita? Tidak ada. Dan seluruhnya yang kita katakan besar ini, bumi yang begitu besar menurut kita ternyata kerdil berhadapan dengan langit. Langit yang begitu besar dibanding bumi ternyata kerdil ketika berhadapan dengan kursi. Kursi yang begitu besar ketika berhadapan dengan langit ternyata kerdil ketika berhadapan dengan aras. Allah lebih besar daripada semuanya. Allah Akbar. Dan dialah yang kita sedang sebut dalam Rabbul Alamin. Pencipta, penguasa, pemilik, pengatur alam semesta. Ketika kita menyebut Alhamdulillah, kita puji Allah, Rabbul Alamin, hati ini menghadirkan keperkasaan yang luar biasa. Hati ini menghadirkan kekuatan yang luar biasa. Kemampuan yang luar biasa. Penguasa yang maha segala-galanya. Sehingga ada ketakutan berhadapan dengan penguasa yang sangat hebat itu. Sebagaimana ketakutan datang menyelimuti kita ketika kita akan berhadapan dengan seorang pemimpin-pemimpin dunia. Dia pemimpinnya. Sekarang kita akan dipanggil menghadap pemimpin itu. Sebagaimana orang Indonesia ketika dipanggil menghadap Pak Presiden. Soeharto apatah lagi ketika beliau masih hidup. Takut, cemas berhadapan dengan penguasa Indonesia. Jadi kalimat penguasa, pengatur alam semesta menghadirkan rasa takut. Allah hapus rasa takut itu dengan ayat berikutnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Memang dialah penguasanya. Memang dialah pengaturnya. Memang dia segala-galanya. Dia rajanya. Segala keputusan di tangannya. Namun, wahai manusia, Rabbul Alamin itu Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Jangan takut. Datanglah kepadanya. Menghadaplah kepadanya. Dia pengasih dan penyayang. Dia bukan penguasa yang zalim. Dia bukan penguasa yang semena-mena. Rabbul Alamin yang kalian barusan sebut itu punya sifat pengasih dan penyayang. Sehingga rasa takut yang hadir di awal, datang rasa harap yang sangat hebat di ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan dua hal ini yang akan menghidupkan kita di permukaan bumi ini dengan baik. Manakala hadir rasa takut kita yang besar kepada Allah, dan hadir juga rasa harap kita yang besar kepada Allah. Orang hidup hanya dengan rasa takut kepada Allah, timpang hidupnya, senjang hidupnya, pincang hidupnya. Sebagaimana orang yang hidup hanya dengan rasa harap saja, hilang rasa takut kepada Allah pun demikian. Lihatlah orang-orang yang tidak lagi takut kepada Allah, karena telah merasakan dirinya kekasih Allah dan wali Allah. Entah dari mana dia dapatkan wali itu, karena tidak ada malaikat Jibril yang turun menyatakan dia wali Allah. Tidak ada rekomendasi turun dari langit bahwa dialah kekasih Allah. Namun dia menyatakan, sayalah wali Allah. Apa yang terjadi kepada banyak orang-orang yang mengikrarkan dirinya wali Allah? Dia katakan, karena saya wali Allah, saya tidak perlu lagi sholat. Dan saya tidak perlu lagi berpuasa. Saya tidak perlu menunaikan zakat. Karena itu untuk kalian yang bukan wali-wali Allah. Kalian orang-orang syariat. Saya di atas syariat. Bukan hanya sampai di situ syaitan bermain. Sampai dia mengatakan, bukan hanya kalian boleh meninggalkan syariat, seluruh yang haram bagi kalian halal. Ini makhluk yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa harap, hilang rasa takutnya kepada Allah. Sementara makhluk lain, sekelompok manusia lain yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa takut, tidak ada rasa harapnya kepada Ar-Rahman, Ar-Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang, hidupnya lemes, hancur, rasa takut, mau keluar rumah takut, mau bekerja takut, rasanya kematian di ambang pintu, ketika kematian yang datang malaikat maut sangar, dan dia rasanya akan su'ul khatimah, di akhirat di alam barzakh akan diazab, di neraka akan dipanggang, sehingga takut dan mulai takut bertemu dengan manusia. Ini orang yang beragama hanya dengan rasa takut, namun tidak hadir rasa harap yang besar. Sementara agama yang benar, di mana kita ambil rasa takut dan kita ambil rasa harap, kita tempatkan pada tempatnya yang benar. Kita hidup di antara dua sifat itu. Rasa takut dihadirkan oleh Alhamdulillahirrabbilalamin, dan rasa harap dihadirkan oleh Ar-Rahman Ar-Rahim, yang pengasih penyayang. Suatu ketika Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa kepada beliau sekelompok tawanan-tawanan perang. Terlihat dalam tawanan perang itu seorang wanita yang kusuk kasak mencari seseorang. Ternyata dia sedang mencari bayinya yang lepas dari pangkuannya. Bayi yang masih kecil. Taulah ibu-ibu yang hadir di sini, atau ibu-ibu yang mendengar suara dakwah ini, dimanapun antum berada rahimakumullah, bagaimana perasaan seorang ibu yang sedang kehilangan anak bayinya. Itulah yang terjadi pada wanita tersebut di sebuah kelompok tawanan perang kaum muslimin. Setelah dia bertemu dengan bayinya, segera dia rangkul, dia peluk, dia dekap erat-erat. Setelah itu dia beri ASI, menandakan bahwa bayi itu sangat mungil sekali. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, tidakkah kalian melihat kepada kasih sayang ibu ini kepada anaknya? Kata para sahabat, benar wahai Rasul, kami melihatnya. Lalu Rasul berkata, apakah mungkin bagi ibu yang begitu penyayang kepada anaknya ini rela mencampakkan anaknya ke dalam kobaran api? Kata para sahabat, enggak mungkin rela wahai Rasul. Selagi dia masih bisa membentengi anaknya dari api, dia akan bentengi anaknya dari api itu. Siapa wanita yang sekarang tega untuk mencampakkan anaknya ke dalam kobaran api? Kecuali wanita-wanita yang sudah stres. Ingat, setelah itu Rasulullah bersabda, dan ini yang paling penting. Rasulullah SAW bersabda, dengarkan bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat, para ibadullah, hamba-hamba Allah. Semoga kita tahu bagaimana kasih sayang Allah sebenarnya kepada kita. Yang telah selama ini kita lupakan. Kalau kita lupakan, semoga tidak kita lupakan. Nabi berkata, dengarkan saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, bapak dan ibu yang kucintai karena Allah. Buka hati kita sebelum saya membacakan hadis ini, sebelum kita membuka pendengaran kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah itu lallahu arhamu bi'ibadihi min hadi biwaladiha. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya, lebih dari sayang ibu ini dan wanita ini kepada anak. Allah lebih sayang kepada kita dibanding sayangnya ibu kita kepada kita. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang paling suci, cinta yang paling murni, cinta yang tanpa balas, tanpa harap balas, cinta yang paling tulus dan ikhlas adalah cinta seorang wanita kepada anaknya, bukan cinta seorang bapak kepada anaknya. Oleh karena itu, cinta itu yang dipilih oleh Nabi. Karena di permukaan bumi tidak ada cinta yang lebih suci dan murni daripada itu. Oleh karena itu, kenapa ketika hari tua, si anak dalam bermuamalah disuruh untuk berbuat baik 3 kali lebih halus kepada ibunya dibanding bapaknya. Di dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah, ibumu, ibumu, ibumu dan bapakmu. Karena kasih sayang seorang ibu kepada anak lebih daripada kasih sayang seorang bapak kepada anak. Usaha yang dilakukan oleh ibu dalam menyayangi anaknya melebihi apa yang dilakukan oleh bapaknya. Oleh karena itu, wajar Allah memberikan balasan kepada ibu itu. Disuruh anak-anak ini untuk berbuat 3 kali lebih halus kepada ibunya dibanding bapaknya. Bukan berarti saya mengatakan itu, bukan berarti kepada bapak kasar. Bukan itu, jangan dipahami seperti itu. Namun lebih halus budi pekerti kita, lebih halus tutur kata kita, lebih halus cara bermuamalah kita, lebih prihatin kita dan perhatian kita kepada Tuhan ibu dibanding bapak. Terutama ketika ibu itu berusia tua. Allah, pencipta langit dan bumi, pencipta kita, menyayangi kita lebih daripada sayang ibu itu. Oleh karena itu, banyak sekali kasih sayang Allah yang bisa kita ungkap di dalam hadis. Ibu kita, Pak, rewel kita, dia marah kepada kita. Allah rewel kita, minta semakin sayang dia kepada kita. Justru yang tidak minta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Namun semakin rewel orang meminta sesuatu kepada Allah, semakin Allah itu akan sayang kepadanya. Ibu akan benci kepada anak yang durhaka, dan Allah akan masih tetap menyayangi hamba yang durhaka. Hamba yang durhaka kepadanya masih akan tetap disayang oleh Allah sampai kepada satu titik di mana Allah tidak mau lagi menyayanginya. Ini berbahaya. Dan kita tidak tahu itu sembunyi di alam gaib. Kalau kita diperingatkan dan terus tetap di atas maksiat, saya khawatir ada satu titik di mana Allah merasa tidak pantas lagi untuk menyayangi kita. Ketika itu Allah balikkan sayangnya kepada murkanya. Itulah yang dikatakan oleh Allah di dalam hadis qudsi, rahmatku mendahului marahku. Dan tidak ada orang yang dimarahi oleh Allah, dilaknat dan dimurka oleh Allah yang sebelumnya tidak disayang oleh Allah. Namun si hamba tidak pernah tahu diri. Si hamba tidak pernah mau menyadari. Teguran demi teguran disampaikan, dia tidak pernah mau untuk sadar. Sampai kepada satu titik Allah melihat hatinya tidak mungkin lagi untuk menjadi hati yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Allah kunci mati hati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Na'udzubillah dari hati yang dikunci di atas maksiat. Namun sebelum masa itu tiba, Allah akan menyayangi, menyayangi dan menyayangi. Fir'aun dikasihi dan disayangi oleh Allah. Diutus kepadanya Nabi yang mulia. Disuruh Nabi yang mulia itu berkata-kata kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut. Apabila kita membaca Al-Quran, kita pasti menemukan itu semua. Kemudian Fir'aun masih bebal. Allah tegur dia dengan petaka-petaka. Dengan kutu. Dengan belalang. Dengan darah. Dia juga tidak mau tetap kembali. Sampai akhirnya Allah tutup hatinya. Kita berbuat maksiat kepada Allah, lihat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita melakukan keingkaran kepada Allah, lihat betapa banyak yang Allah berikan kepada kita. Walaupun yang Allah berikan itu kita gunakan untuk berbuat maksiat, Allah tidak pernah henti. Bagaimana kalau seandainya kita berbuat maksiat dengan mata, lalu Allah cabut nikmat mata itu sebagai balasan? Lalu kita berbuat maksiat dengan lisan, Allah cabut nikmat lisan itu sebagai balasan. Kita berbuat maksiat dengan kulit, Allah cabut kulit kita, terkelupas seluruh kulit kita, bagaimana? Sungguh tidak bisa kita bayangkan. Namun berbahagialah bahwa Allah yang kita akan segera ruku dan sujud kepadanya memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim, memiliki sifat pengasih dan penyayang. Sehingga timbul harapan besar. Dan berkata para ulama, ahli tafsir, Ar-Rahman, Ar-Rahim, sama-sama memiliki makna rahmat. Allah punya sifat rahmat. Tapi rahmat yang ada pada Ar-Rahman berbeda dengan rahmat yang ada pada Ar-Rahim. Oleh karena itu disebut beriring. Karena kalau dia 100% sama, maka tidak disebut beriring oleh Allah Taala dan digandeng dalam satu lafaz. Apa yang membedakan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim secara makna? Ar-Rahman lebih luas daripada maknanya daripada Ar-Rahim. Sepakat ahli tafsir, lebih luas makna Ar-Rahman daripada Ar-Rahim. Kalau kita kembali kepada masalah nahu atau sharaf, mudah-mudahan orang tua saya atau rekan-rekan saya belajar sharaf. Fa'lan lebih luas mubalaghah daripada fa'il. Maka Ar-Rahman ala wazni fa'lan lebih luas maknanya daripada Ar-Rahim ala wazni fa'il. Sehingga ternyata rahmat yang ada di Rahman dan rahmat yang ada pada Rahim berbeda. Apa yang membedakannya? Setelah kita katakan sepakat para ulama, Ar-Rahman lebih luas daripada Ar-Rahim. Namun bagaimana luas Ar-Rahman, Ar-Rahim, ada dua pendapat. Dua-duanya kita nukilkan karena bermanfaat untuk pembicaraan kita sekarang. Pertama, sebagian mereka mengatakan bahwa Ar-Rahman, kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala kepada seluruh manusia dan makhluk tanpa terkecuali. Sementara Ar-Rahim, kasih sayang Allah yang Allah hanya berikan kepada orang-orang yang beriman. Mana yang lebih luas? Mana yang lebih luas, Pak? Ar-Rahman. Ar-Rahman untuk seluruh makhluk. Berarti disitulah yang muslim dan yang kafir. Semuanya dapat rahmat. Disitulah yang taat dan yang bejat. Disitulah yang sholat dan yang tidak sholat. Disitulah untuk yang jujur dan yang tidak jujur. Disitulah untuk orang-orang yang hidup menebar kebaikan dan orang-orang yang hidup untuk menebar kejahatan. Semuanya mendapat rahmat Allah dalam namanya Ar-Rahman. Namun rahmatnya yang dikandung dengan nama Ar-Rahim hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa kana bil mu'minina rahima. Adalah Allah untuk orang-orang yang beriman rahima. Allah memakai kata-kata rahim karena rahmat yang itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan Rahman lebih luas. Karena dia mencakup semuanya. Dalam makna yang kedua, Ar-Rahman, rahmat Allah yang ada di dunia dan di akhirat. Sementara Ar-Rahim, rahmat Allah yang hanya ada di akhirat. Di dunia tidak ada. Mana yang lebih luas? Dunia akhirat. Lebih luas dibanding hanya di akhirat. Jadi sepakat ahli tafsir bahwa Ar-Rahman lebih luas makna cakupannya daripada Ar-Rahim. Namun dalam taujih kalam, bagaimana mengarahkan itu terbagi dua. Dan dua-duanya sebenarnya benar. Dua-duanya hak. Allah memberikan kasih sayangnya kepada orang muslim, tidak muslim, orang taat, orang bejat. Seperti dibagi sama. Bahkan tidak jarang orang bejat dapat lebih banyak daripada orang taat. Oleh karena itu, jangan pernah harapkan nikmat yang seperti ini saja. Wahai orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, dambakan rahmat Allah yang ada pada namanya Ar-Rahim. Untuk orang-orang yang beriman saja khusus. Karena kalau kita mendapatkan rahmat yang ada pada Ar-Rahman, yang didapatkan oleh seluruh makhluk Allah, apa beda kita dengan orang kafir? Apa beda kita dengan binatang? Na'udzubillah min dzalik. Kalau hanya itu yang kita ambil dan cari dan itu yang kita tuju dan kita inginkan, sementara kita tidak ambil rahmat Allah yang ada pada Ar-Rahim, Allah katakan, inhum illa kal an'ami bal hum adall. Mereka bagaikan hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak itu. Hewan ternak juga punya aturan ternyata, Bapak. Tak sembarangan punya pasangan. Orang lain datang pada pasangan, telahi dulu, kalahkan saya dulu, usir saya dulu, baru kamu dapat pasangan saya. Manusia sekarang, apalagi orang kafir. Dunia sekarang sudah seperti itu. Wajar kalau Allah mengatakan, ulaika kal an'ami bal hum adall. Kalau hanya kita cari harta, Pak. Kalau kita cari hanya murni kesehatan dunia, Bu. Kalau yang kita cari hanya pangkat dan jabatan, apa beda kita dengan orang kafir? Karena itulah yang mereka kejar. Bahkan harta mereka lebih banyak daripada harta kita. Pangkat mereka lebih tinggi daripada pangkat kita. Kesehatan mereka lebih hebat daripada kita. Di Pekanbaru, kebun-kebun sayur yang tidak diberikan kimia, dipupuk dengan pupuk yang alami, khusus dikirim untuk Singapura, Pak. Sementara untuk rakyat Pekanbaru sendiri, dari Pekanbaru itu sendiri, yang pakai kimia-kimia. Itu yang kita kenal dengan organik dan non-organik. Justru yang sehat-sehat kita kirim untuk orang kafir. Lebih sehat mereka daripada kita, kejar aja. Sehingga dalam penelitian ilmiah sekarang, dalam realita ilmiah sekarang, orang mulai berkata, orang Jepang umurnya panjang-panjang. Karena kesehatan mereka, mereka jaga. Kalau itu yang kita cari, umur panjang, nikmat anak, nikmat rumah, nikmat mobil, apa yang membedakan orang muslim dengan orang kafir? Kalau yang kita cari hanya harta untuk makan dan minum, hanya perempuan untuk kenikmatan syahwat seksual, apa beda kita dengan binatang? Maaf kalau kata-kata ini terlalu kasar, namun harus kita ungkapkan. Kalau itu yang kita cari di dunia, maka carilah rahmat Allah yang tidak hanya pada Ar-Rahman. Karena itu juga penting, Pak. Bukan kita tinggalkan. Itu penting. Namun yang lebih penting, rahmat Allah yang ada pada nama Ar-Rahim. Karena rahmat inilah yang akan membawa kita kepada kenikmatan yang hakiki. Rahmat inilah yang akan membawa kenikmatan kepada kita di negeri abadi. Surga Allah tabaraka wa ta'ala. Di akhirat, rahmat Allah yang ada pada nama Ar-Rahim. Khusus untuk orang-orang yang beriman. Sehingga di akhirat kelak, Allah tidak akan lagi memberikan setetes minuman pun kepada orang-orang yang ia benci. Di dalam Al-Quran Allah berkata, bahwa dunia dan seisinya diciptakan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. dan khusus untuk mereka di akhirat. Dan khusus untuk mereka khalisata yaumal qiyamah. Khusus untuk orang-orang yang beriman di akhirat. Artinya di dunia tidak khusus. Dia dapatkan juga kenikmatan dunia oleh orang yang beriman. Didapatkan juga oleh orang yang tidak beriman. Namun di akhirat khusus untuk mereka. Kafir tidak dapat nikmat apapun dari nikmat-nikmat dunia ini. Nikmat-nikmat akhirat tidak ada lagi. Sehingga kita baca dalam Al-Quran surah Al-A'raf kalau saya tidak khilaf. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Penduduk neraka memanggil-manggil penduduk surga. Anafidu alaina minal ma'i au mimma razaqakumullah. Wahai penduduk surga, berikan kami sedikit air. Berikan kami sedikit dari Allah, rezekikan kepada kalian di surganya. Qalu innallaha harramahu ma'anal kafirin. Penduduk surga menjawab penduduk neraka, Allah telah haramkan semua ini untuk kalian, wahai orang-orang kafir. Wa iya sagisu. Ketika mereka minta air, minta minum karena mereka sangat panas dan kehausan. Yughasu, mereka diberikan air minum, tapi air minum yang seperti apa? Bima'in kal muhli yashwil wujuh. Air yang sangat mendidih, sehingga ketika air itu sampai di wajah tidak membuat wajah melepuh, tapi membuat wajah itu hangus, gosong, terbakar. Diberi juga air minum, tapi bukan air minum yang nikmat. Air minum yang singgah-singgah di wajah tidak membuat wajah melepuh. Itu air dunia. Namun air akhirat membuatnya gosong. Yashwil wujuh. Cari nikmat Allah yang ada pada Ar-Rahim. Jadikan keinginan utama kita untuk mendapatkan rahmat yang ada pada Ar-Rahim. Rahmat Allah yang Ar-Rahim ada di mana? Ada di dalam iman. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu rahim hanya untuk orang-orang yang beriman. Berarti kita harus gabungkan diri kita ke dalam barisan orang-orang yang beriman untuk mendapatkan rahmat Allah yang ada dalam nama Ar-Rahim. Namun kebanyakan manusia lebih memilih tokonya dibanding azan, sholat maghrib dan isya, zuhur dan asar. Sebenarnya mana yang rahmat yang luar biasa itu? Apakah rukuk dan sujud? Ataukah jual beli di toko kita? Namun sebagian orang tetap tidur ketika hayyalah sholah, hayyalah falah, assalatu khairu minan naum dikumandangkan. Mana nikmat yang sesungguhnya? Rukuk dan sujud ketika sholat subuh atau tidur? Di kasur dan di kamar kita. Dan bukanlah selimut yang kita pesan khusus dari Turki itu. Yang nikmat itu adalah ketika kita letakkan jidat kita ini di masjid Allah. Di rumah Allah. Disitulah kenikmatan yang sesungguhnya. Kenikmatan yang hanya tidak sekedar kenikmatan duniawi. Tapi kenikmatan yang akan mengantarkan kita ke surga Allah. Kenikmatan yang tidak hanya kenikmatan jasmani. Namun kenikmatan yang ada di dalam dada. Yang dialah diri kita yang sesungguhnya. Mengalahkan segala kenikmatan yang ada di permukaan bumi. Andai manusia merasakannya, pasti manusia tidak mau meninggalkannya. Gabungkan diri kita dalam pasukan orang-orang yang beriman, yang patuh dan taat kepada Allah, patuh dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita mendapatkan rahmat Allah yang tidak Allah samakan antara rahmat itu untuk orang yang beriman dan orang kafir. Kalau kita berpacu hanya untuk mendapatkan rahmat Allah yang dunia, makan, minum, kenikmatan dunia, rumah, kendaraan, jabatan, usaha, harta, emas, perak, berlian, kita baru terjebak dalam rahmat dunia yang sama rata antara orang kafir dan orang muslim. Namun disitulah pacu memacu. Namun disitulah musabaqah, perlombaan terjadi. Sebagaimana yang dikatakan Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran, alhaakumut takatsur. Berpacu-pacu banyak telah melalaikan kalian. Pacu banyak apa ini ya Allah? Apakah pacu banyak di dalam menghafal Al-Quran? Tidak. Apakah maju banyak di dalam melahirkan generasi-generasi yang hafal Al-Quran, hafal hadis? Tidak. Pacu banyak dalam tanah, pacu banyak dalam toko, pacu banyak dalam perusahaan, pacu banyak dalam rekening-rekening tabungan, pacu banyak istri, pacu banyak orang yang memuji. Wazinatum wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad. Sebagaimana yang Allah terangkan dalam surat yang lain. Perpacu banyak ini yang telah melalaikan kita. Maka berhati-hatilah. Raih kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala pada kalimat ar-Rahim. Dan jangan lupakan kasih sayang Allah yang ada pada kalimat ar-Rahman. Nah, karena seperti itu Allah perintahkan kita. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Raih, kejar, usahakan nikmat yang ada di kampung akhirat. Dunia jangan lupakan. Berarti kita harus raih, kejar, usahakan rahmat Allah yang ada pada nama Ar-Rahim, dan jangan lupakan rahmat Allah yang ada pada nama Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman adalah nikmat-nikmat Allah dan rahmat Allah yang ada di dunia, di dalamnya sama antara orang muslim tidak muslim, orang bejat atau orang taat. Sementara Ar-Rahim nikmat Allah yang ada di surga, berarti Ar-Rahman Ar-Rahim mendidik kita untuk mendahulukan akhirat dibanding dunia. Mengajarkan kepada kita bahwa rahmat yang ada dalam iman jauh lebih penting daripada rahmat yang ada pada kenikmatan dunia. Sehingga pembicaraan dalam Ar-Rahman Ar-Rahim telah mulai mengarah ke kemana? Ke akhirat. Karena Ar-Rahim adalah untuk orang-orang yang beriman dan khusus di akhirat. Di mana kasih sayang Allah itu tidak didapatkan lagi di akhirat oleh orang-orang kafir. Jangankan orang kafir, orang fasik, orang fajir, mujrim untuk sesaat tidak dapat rahmat Allah. Yang masuk neraka dulu kemudian dibangkitkan baru ke surga, untuk sesaat dia tidak dapat rahmat Allah. Sampai dosa-dosanya habis. Sampai tubuhnya gosong terbakar. Sampai dia merasa hancur sehancur-hancurnya. Namun karena masih ada tauhid, masih ada syahadat yang tidak pernah lekang dari hidupnya, orang yang seperti masih Allah angkat dari neraka untuk dimasukkan ke surga. Di jidat mereka tertulis kata Nabi Muhammad SAW, jahannamiyun, mantan-mantan jahannam. Namun itu sudah cukup untuk membahagiakan mereka. Berarti Ar-Rahman, Ar-Rahim mendidik kita, mengajarkan kepada kita untuk berpacu menjadi orang-orang yang beriman, agar mendapatkan rahmat Allah yang Allah sebut di dalam namanya Ar-Rahim. Dan kita tidak lupakan, karena itu kebutuhan kita, rahmat Allah yang ada pada Ar-Rahman. Namun bukan itu tujuan dan orientasi kehidupan kita. Kita hidup untuk akhirat, bukan untuk dunia. Kita hidup untuk iman, bukan untuk makan. Kita hidup untuk menjadi orang-orang saleh, bukan kemudian murni untuk membenahi harta dan segala yang kita miliki di permukaan bumi. Itu juga penting, tapi itu bukan tujuan. Sehingga kalau ada hal dunia yang akan merusak akhirat, kita katakan maaf, saya gak bisa. Tapi kalau untuk meraih Ar-Rahim, rahmat Allah yang apa nama Ar-Rahim, harus berkorban rahmat Allah, dunia, kita siap. Kalau untuk mendapatkan rahmat yang ada pada Ar-Rahim, saya bersiap berkorban dunia. Dan semakin seseorang rajin berkorban dunia, apakah Allah akan putuskan dunia itu darinya? Tidak. Semua kita tahu firman Allah tabaraka wa ta'ala. Kita tanam satu, Allah tumbuhkan 7, dan kemudian setiap tangkai itu menumbuhkan 100. Nabi mengatakan, mana kafat sadaqatun min mal. Sadaqah selamanya tidak akan pernah mengurangkan harta. Semakin rajin kita berkorban untuk mendapatkan rahmat yang ada pada Ar-Rahim, dengan mengorbankan rahmat yang ada pada nama Ar-Rahman, rahmat itu akan terus bertambah. Dan rahmat dalam rahim akan terus bertambah. Lihatlah ketika Utsman menginfakkan hartanya yang luar biasa. Setelah itu langsung Rasul berkata, "Ma dharra Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm." Tidak lagi memberikan mudarat apapun kepada Utsman apapun yang dia kerjakan semenjak hari ini. Artinya sudah mendapatkan predikat apapun maksiat kamu Utsman aman, kamu masih aman. Tapi apakah itu membuat Utsman berbuat maksiat? Tidak. Tidak, karena Utsman imannya tidak seperti kita radhiyallahu an. Kita kalau dapat itu, Pak, kita yang saya maksud tadi, mungkin saya dan orang-orang yang selemah iman seperti saya. Kalau dapat predikat, pasti surga enggak akan mungkin singgah di neraka. Enggak mau ke bukit tinggi, Pak. Ngapain capek-capek ke sini? Cari pahala. Mudah jamin surga. Tapi Utsman tidak seperti itu radhiyallahu karena iman yang luar biasa. Semakin dia dijamin surga, semakin ibadahnya luar biasa. Radhiyallahu anhu arbah, dan demikian juga sahabat Nabi yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Timbul rasa takut. Ar-Rahmanirrahim. Timbul rasa harap yang luar biasa. Ternyata Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. 60 tahun kita berbuat maksiat, namun hari ini kita serius untuk kembali ke jalannya dan bertaubat. Besok kita meninggal, Allah masukkan kita ke surga. Mau gimana lagi? Mau apa lagi? 60 tahun berbuat maksiat. Hari ini taubat, taubat yang serius tapi. Benar-benar serius kembali ke jalan Allah. Besok Allah cabut nyawanya, Allah masukkan ke surga. Penyayang apa lagi yang kurang dari Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang? Lihatlah bagaimana Allah pengasih dan penyayang kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih dari Imam Muslim, apabila tersisa daripada malam sepertiganya yang terakhir, Allah akan turun ke langit dunia dan memanggil-manggil hambanya seraya berkata, mana hamba-hambaku yang beristighfar, aku akan ampunkan. Mana hamba-hambaku yang berdoa, aku akan kabulkan. Kita yang berdosa, kita yang butuh pengampunan, tidur. Allah yang mau mengampunkan, memanggil-manggil kita. Kita yang berdosa, kita yang butuh pengampunan itu. Allah tidak butuh pengampunan yang akan dia berikan kepada kita. Demi kebaikan kita. Kita yang membutuhkannya tidur. Kita yang membutuhkannya dugem. Kita yang membutuhkannya nonton bola. Tidak tahajud. Dan beristighfar kepada Allah. Lihat. Alangkah tidak mengertinya kita siapa kita dan siapa Allah. Mana orang-orang yang semangat untuk bangun di malam hari? Untuk mengucapkan kata astaghfirullahaladzim. Dengan hati yang serius dan tulus minta ampunan Allah. Agar hati yang tulus dan ikhlas dalam mengucapkan itu bertemu dengan waktu mustajab. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkannya dan dosanya diampunkan oleh Allah. Ketika kita masuk ke alam akhirat dengan segala dosa yang kita bawa, karena kita semua berdosa, saya yakin dan percaya semua kita yang ada di masjid ini termasuk yang berbicara sudah penuh dengan dosa dan maksiat kepada Allah. Semua kita datang kepada Allah yang membawa dosa-dosa itu. Allah masih akan mau mengampunkan dosa kita walau kita sudah wafat dengan membawa dosa itu, hanya dengan satu syarat, jangan lakukan syirik di permukaan bumi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak akan lagi mau mengampunkan orang yang menghadapnya berbuat syirik. Namun Allah akan mengampunkan dosa selain itu. Lihat. Kita bawa dosa-dosa kita yang banyak menghadap Allah di akhirat. Asal kita tidak pernah melakukan syirik. Atau kalau ataupun pernah bertaubat dan tidak lagi kembali kepada dosa syirik sampai akhir hayat, masih ada kesempatan dapat pengampunan total sehingga dosa itu tidak menghadirkan untuk kita neraka. Namun kalau sudah masuk ke dalam dosa syirik, Allah tidak akan lagi mau mengampunkan. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan untuknya surga. Allah haramkan untuknya surga. Camkan ayat ini baik-baik di hati kita. Allah haramkan untuknya surga. Tidak akan masuk surga selama-lamanya. Wa ma'wahun nar. Dan tempat tinggalnya adalah neraka. Tempat kembalinya adalah neraka. Enggak ada tempat yang lain. Wa ma lidzalimin min ansar. Orang zalim yang seperti ini, yang menyekutukan Allah di permukaan bumi, tidak akan ada yang mampu menolongnya. Lihat kasih sayang Allah. Kita lakukan, kita menghadapnya dengan segala kesalahan, dengan segala kekhilafan, dengan segala kecurangan, dengan segala kefasikan, dengan segala dosa yang kita lakukan di permukaan bumi. Allah masih akan mau mengampunkan hanya dengan syarat, hai orang Islam, jangan menghadap kepadaku dengan berbuat syirik. Karena dia dosa yang paling besar. Kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam Allah berkata, Nabi Muhammad, kita tahu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kemuliaan Nabi Muhammad di sisi Allah. Namun langsung kepada Nabi Allah berkata, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Kalau kamu berbuat syirik, Allah hapuskan seluruh amalanmu. Di akhirat menjadi orang yang merugi. Itu Nabi Muhammad. Allah tidak akan peduli. Dan Nabi Muhammad mustahil untuk melakukan itu. Berarti pengarahannya kepada siapa? Kepada kita. Karena Nabi Muhammad mustahil melakukan itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mustahil melakukan itu. Nabi Muhammad tidak punya kesyirikan sekecil apapun kepada Allah tabaraka wa taala. Syirik besar ataupun syirik kecil, tidak ada rasa. Oleh karena itu berhati-hati. Karena tujuan kita hidup untuk mendapatkan rahmat Allah yang ada pada nama Ar-Rahim. Itu orientasi kita. Dan kita tidak dapatkan itu manakala kita tidak bergabung dalam barisan orang-orang yang beriman. Dan ketika kita mendapatkan rahmat yang ada pada Ar-Rahim, kita pasti akan tahu dan mengerti ternyata rahmat Allah yang lain yang disamakan antara orang muslim dan kafir, tidak ada apa-apanya dibanding rahmat Allah yang ini. Kenapa demikian? Karena rahmat Allah dalam dunia, rahmat Allah yang ada nama Ar-Rahman, dunia dan seisinya. Makanan, minuman, kehidupan, keturunan, pasangan, dan seterusnya. Makan, minum, buah-buahan, rumah, kendaraan, dan semacamnya. Itu bergabung. Yang muslim atau yang tidak muslim. Ternyata itu tidak ada apa-apanya dibanding rahmat Allah yang ada pada iman. Kenapa? Karena rahmat Allah yang ini itu hanya untuk menservis fisik. Sementara rahmat Allah yang ini menservis ruh. Dan manusia yang sebenarnya adalah ruh dan bukan fisik. Betul atau tidak? Manusia yang sebenarnya ruh, bukan fisik. Di tubuh yang sangat tampan akan terdapat ruh yang sangat jelek dan kotor dan busuk. Sementara di tubuh yang hancur, jelek, penuh penyakit, terdapat jiwa yang indah, mulia, wangi, luar biasa. Kenikmatan yang sebenarnya adalah kenikmatan rohani dan bukan kenikmatan jasmani. Maka orang-orang yang hidup untuk mengejar kenikmatan jasmani saja, dia tidak tahu untuk apa dia hidup. Dan dia tidak memiliki kenikmatan yang sesungguhnya. Dan berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kenikmatan yang sesungguhnya itu ada di dunia, yaitu ketika seorang beribadah kepada Allah. Dan itulah surga-surga dunia. Dan yang tidak masuk dalam surga dunia ini, di akhirat pun tidak akan masuk surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat, pembicaraan sudah mulai mengarah dunia dan akhirat. Sudah mulai mengarah dunia dan akhirat. Ar-Rahman, nikmat yang ada di dunia dan di akhirat. Ar-Rahim, nikmat yang khusus di akhirat. Sudah mulai mengarah. Allah tambahkan di ayat berikutnya, Maliki Yaumiddin, pembicaraan khusus akhirat. Malik yaumiddin. Malik, penguasa yang memiliki. Kita terjemahkan dengan raja yang menguasai. Dan itu benar. Raja yang menguasai. Apa yang ia kuasai? Dalam ayat ini Allah katakan, yaumiddin, hari pembalasan. Dan hari pembalasan itu adalah akhirat, bukan dunia. Apakah itu artinya Allah tidak berkuasa di dunia? Tidak. Bukan itu artinya. Allah berkuasa di akhirat, di mana tidak ada seorang pun yang berani menyatakan dirinya penguasa. Apalagi di dunia, yang banyak orang memproklamirkan dirinya adalah penguasa. Kalau Allah mengatakan penguasa akhirat, itu artinya penguasa dunia lebih lagi. Karena di akhirat sehebat apapun penguasa, dunia yang sombong, di akhirat enggak ada keberanian untuk menyatakan dirinya penguasa. Di dunia dia masih berani. Di dunia dia masih sombong, masih pongah. Ketika bertemu alam akhirat, ciut, kecil dan kerdil, sehingga tidak berani untuk mengatakan sayalah penguasa. Pada saat itu Allah lah penguasanya. Apalagi di negeri yang seperti ini. Itu maksudnya. Berarti kalau Allah mengatakan penguasa akhirat, penguasa hari pembalasan, dunia juga. Di akhirat saja Allah yang berkuasa, apalagi di dunia. Begitu pemahaman ayat. Nabi bersabda, salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Di akhirat kelak, langit dan bumi digulung oleh Allah dalam genggamannya. Kemudian Allah berkata, Anal Malik, akulah raja. Aynal Jabbarun, mana para diktator. Aynal Mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong. Semua orang yang sombong dan diktator di dunia, ciut nyali. Tidak berani mengatakan, saya Raja Mesir, ya Rob. Fir'aun tidak berani berbicara. Saya Raja Amerika, enggak berani. Apalagi Bukit Tinggi, enggak berani. Apalagi Kamang, saya Datuk Penghulu di Kamang, ya Rob. Enggak berani, enggak berani. Enggak berani. Habis, habis main sudah. Kalau Allah penguasa hari akhirat, hari berbangkit, itu berarti Allah juga penguasa yang sebenarnya di dunia ini. Di mana manusia kerdil akan berani menyatakan dirinya penguasa. Allah sebutkan hari akhirat seolah-olah Allah ingin mengatakan, wahai hambaku, utamakan keselamatanmu di akhirat. Utamakan keselamatanmu di akhirat. Di akhirat itu hanya aku satu-satunya yang menjadi raja di situ. Maka kalau kita ingin selamat, selamatkan akhirat kita. Selamatkan akhirat kita. Dan orang yang serius mencari keselamatan akhiratnya, Allah akan mudahkan untuknya selamat di dunia. Namun dengan syarat, serius mengejar keselamatan akhirat. Mari kita lihat buktinya. Orang seorang pegawai yang serius mencari keselamatan akhirat, itu artinya dia tidak korupsi. Itu artinya dia tidak membuat dua kwitansi. Itu artinya dia tidak menerima suap. Menyuap dan menerima suap. Itu artinya dia tidak mengambil hak negara. Karena keseriusannya untuk selamat di akhirat. Ketika datang pengawasan, dia pun merasa aman. Dunianya pun aman. KPK datang ke kantornya, dia bukan pintu selebar-lebarnya. Silakan masuk wahai KPK yang terhormat. Tidak ada apa-apa di sini. Coba kalau tidak begitu. KPK datang enggak bisa tidur, Pak. KPK datang enggak bisa tidur. Nasib orang-orang yang mengejar kenikmatan dunia walau dengan cara yang haram. Lihatlah penguasa-penguasa dunia sekarang. Sudah mulai dicomot satu persatu, dicakau dalam bahasa kita. Oleh KPK dimasukkan tansi. Namun orang yang jujur, untuk mengharapkan ridho Rabb-nya, seluruh kesengsaraan dunia pun tidak akan Allah berikan kepadanya. Karena kalau Allah sudah sayang kepada hambanya, maka Allah jauhkan dia dari derita. Walaupun ada ujian, akan tapi ujian itu yang akan mengantarkannya kepada kenikmatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin. Hari pembalasan, di mana setiap yang baik akan dibalas dengan yang baik, dan setiap yang buruk akan dibalas dengan yang buruk kecuali Allah maafkan. Dan maaf itu kita tidak tahu dapat atau tidak. Dan ini yang membuat akhirnya kita ciut berhadapan dengan ayat Allah Maliki Yaumiddin. Karena kita tahu kesalahan-kesalahan kita belum ada kepastian mendapatkan ampunan, dan kebaikan-kebaikan kita belum pasti diterima. Oleh karena itu orang beriman hidup tetap dalam rasa takut akan buruknya nasibnya di padang mahsyar. Namun harapannya kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang tidak pernah putus, sehingga hidupnya berjalan antara rasa takut dan rasa harap yang tinggi. Dengan itu seorang akan hidup menjadi manusia yang dicintai Allah tabaraka wa taala. Mungkin hanya sampai di sini syarah surat Al-Fatihah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kalau ada umur yang panjang, mungkin kita bertemu lagi di lain kesempatan untuk melanjutkan tambahan ayat berikutnya. Saya tidak tahu apakah kita lanjutkan dengan tanya jawab atau tidak. Bagaimana Pak Pengurus, mana? Mana Bapak Pengurus? Karena katanya kebiasaan di sini jam 7:30, 8:30 sudah bubar. Ini udah lewat, saya sudah korupsi 15 menit, tapi korupsi yang halal. Korupsi yang halal, insya Allah. Tanya jawab 1/4 jam? Baik, tanya jawab 1/4 jam. Di sini ada pertanyaan. Saya baca sebagaimana yang tertulis. Bismillah. Tidakkah ini kalimat qasam? Qasam, mungkin qasam ya, yang dimaksud sumpah. Bukankah ini kalimat qasam ya Ustaz? Jawabannya tidak. Ini bukan kalimat qasam. Ba di sini bukanlah babul qasam. Baul qasam, tidak. Bukan sama dia dengan kalimat billahi ta'allahi wallahi. Tapi ba di sini babul musahabah. Bab kita selalu bersama dengan nama Allah, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan babul qasam. Ba-nya bukan babul qasam. Pertanyaan berikutnya, kenapa kita tidak merasa berbuat apa-apa untuk agama ini? Jazakallahu khairan. Kenapa kita tidak merasa berbuat apa-apa untuk agama ini? Ini pertanyaan yang global, saya tidak bisa memahami dengan baik karena takut salah paham, salah jawab. Ini sangat global sekali pertanyaan, tidak menjurus kepada apa yang diinginkan. Artinya bermain dalam pertanyaan yang global yang bisa saja saya pahami salah atau saya pahami benar. Bapak Ibu bisa dengar pertanyaan, kenapa kita tidak merasa berbuat apa-apa untuk agama ini? Ini pertanyaan yang sulit untuk menjawabnya, karena inti pertanyaan itu sebenarnya apa, enggak jelas juga kan Pak? Oleh karena itu untuk adil kita enggak jawab aja. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara kita mengimplementasikan Allah melihat kita? Atau mengimplementasikan kita melihat Allah saat kita sholat? Yang ditanyakan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk seorang lelaki di depan para sahabat, lalu bertanya beberapa pertanyaan tentang iman, tentang Islam, tentang iman, dan kemudian tentang ihsan, kemudian tentang hari kiamat kapan terjadinya dan ciri-cirinya. Hadis itu sangat panjang, dikenal dengan hadis Jibril, hadis malaikat Jibril, karena itu adalah malaikat Jibril yang bertanya kepada Nabi SAW. Di antara pertanyaan itu yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW adalah pertanyaan akhbirni anil ihsan, berikan aku, kabarkan kepada aku apa itu ihsan. Kata Rasulullah SAW menjawab al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah, fa'innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ka'annaka, seolah-olah. Ka'anna dalam bahasa Arab bukanlah realita nyata. Karena tak seorang pun yang bisa melihat Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri ditanya, hal ra'ait rabbak? Apakah engkau telah bertemu dan melihat Rabbmu ya wahai Rasulullah? Kata para sahabat bertanya, Nabi SAW mengatakan tidak. Lalu Nabi mengatakan, nurun anna arah. Ada sebuah cahaya yang terang benderang sekali. Saya tidak bisa melihatnya. Dan Nabi dalam hadis lain menerangkan, wa hijabuhu nur. Hijab yang membatasi antara Allah dan makhluknya adalah cahaya. Lau kasyafahu, seandainya Allah buka hijab itu, maka pandangannya akan membakar seluruh yang terlihat oleh pandangan matanya. Maka tidak mungkin untuk melihat Allah secara langsung. Oleh karena itu Nabi mendatangkan kalimat, seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa, fa'innahu yarak, maka sesungguhnya dia melihat dirimu. Pertanyaannya adalah, bagaimana mengimplementasikan ini? Ketika Anda sedang benar-benar menghadirkan jiwa di dalam sholat, Anda pasti bisa merasakan Anda sedang sujud menghadap Allah. Pasti. Dan Anda pasti bisa merasakan Allah sekarang sedang melihat sujudmu. Akan hadir perasaan itu. Akan hadir perasaan itu. Akan tetapi, tidaklah hal yang benar, yaitu kita bayang-bayangkan Allah seperti apa. Itu hukumnya haram. Kita bayangkan supaya khusyuk, kita bayangkan Allah ada di depan kita. Itu haram, gak boleh. Karena tidak boleh kita melakukan itu. Ka'annaka, seolah-olah. Kata Nabi, seolah-olah. Ka'annaka tarah. Kehadiran khusyuk kita ucapkan, Rabbil firli, benar-benar kita ucapkan dan kita yakin Allah mendengarnya. Allah melihat gerakan bibir kita. Begitulah implementasi yang Anda tahu dan yang kita dengarkan dari para ulama akidah, ahli akidah. Pertanyaannya sudah kita dengarkan bersama dari pemirsa radio yang mendengarkan kajian kita di malam hari yang berbahagia ini. Saya katanya saya banyak dosa, saya banyak melakukan kesalahan, saya berzina, saya berduhaka kepada orang tua. Apa yang harus saya lakukan untuk menghapus semua itu? Kepada saudara kita yang bertanya, yang sekarang mendengarkan siaran langsung ini melalui gelombang radio Barakallahu Fik, dan kepada seluruh pemirsa dimanapun berada, dan kepada seluruh jemaah dan kaum muslim dan muslim yang hadir sekarang ini, hindarkan perbuatan menyampaikan dosa masa lalu kita kepada orang lain. Hapuskan itu dalam biografi hidup kita. Saya tidak tahu Anda berzina atau tidak. Kenapa Anda harus bongkar kepada saya Anda pernah berzina? Saya tidak pernah tahu Anda durhaka kepada orang tua Anda atau tidak. Biarkan saya tidak tahu lebih baik daripada saya tahu Anda berzina dan Anda durhaka. Tak ada untungnya kita bercerita itu kepada orang lain. Sebuah kesalahan dalam berbuat, ketika kita ingin membenahi diri, bertaubat kepada Allah, kita curahkan bentuk-bentuk maksiat kita kepada orang lain dalam detail. Jangan. Sampaikan saja kepada yang akan bertanya, pasti mereka tahu apa yang Anda inginkan. Ustaz, saya orang yang pernah berlimang dosa. Sudah tidak terhitung dosa saya berapa besarnya, bagaimana caranya untuk bisa kembali ke jalan Allah. Cukup. Tanpa Anda harus memalukan diri Anda sendiri kepada orang lain. Walaupun pada kesempatan ini pertanyaan itu melalui SMS sehingga kita tidak tahu siapa orangnya, tapi tidak pantas. Seorang muslim harus memuliakan dirinya. Salah satu yang dijaga oleh agama Islam adalah kehormatan diri kita. Maka kalau kita ingin taubat, rahasiakan. Apalagi kalau pembicaraan itu langsung. Karena kita dalam kehidupan kita menemukan saudara-saudari kita yang ingin bertobat, bercerita langsung kepada kita, atau melalui telepon dan kita kenal siapa orangnya, lalu dia menceritakan kesalahan masa lalunya. Untuk meminta penjelasan daripada kita bagaimana cara bertobat. Bagaimana cara bertobat, saudaraku, saudariku? Anda ceritakan Anda begini dan begitu, Anda pernah begini dan begitu, tidak Anda ceritakan sama. Cara sobat sama. Tidak ada bedanya. Oleh karena itu tidak perlu diceritakan. Ini nasihat kita kepada saudara kita yang bertanya agar tidak mengulanginya lagi. Ini kesalahan dalam bertanya. Dan ini kesalahan dalam menjaga kehormatan diri kita sendiri. Kita disuruh oleh Allah untuk menjaga irf, kehormatan kita, marwah kita, kepribadian kita. Dan dengan kita membongkar masa lalu kita kepada orang lain, kita menghancurkan marwah itu. Tidakkah dilarang ghibah di dalam agama Islam? Jawabannya, ya. Kenapa dilarang ghibah? Karena akan menghancurkan kehormatan orang muslim lainnya. Maka jawaban kita, dan ini insya Allah pertanyaan terakhir sekaligus jawaban terakhir di malam hari yang berbahagia ini, seluruh manusia, termasuk Anda yang bertanya, termasuk saya yang berbicara, termasuk yang mendengar pembicaraan kita ini secara langsung atau secara gelombang radio, atau siapapun yang mendengarnya, siapapun manusia yang sekarang ada di permukaan bumi, semuanya berdosa dengan segala ragam dosa dan macamnya dosa. Anda ketika merasa diri Anda terjebak dalam zina, banyak orang terjebak dalam zina. Anda merasa diri telah terjebak dalam durhaka, banyak orang juga terjebak ke dalam kedurhakaan. Bahkan dosa orang lain mungkin lebih besar daripada dosa Anda yang bertanya. Pada dasarnya semua kita berdosa. Semua kita berdosa. Tidak ada yang tidak. Islam tidak pernah mengenal ada manusia suci tanpa dosa. Enggak ada. Itu hanya ada dalam agama seberang. Kalau seandainya Islam tidak memiliki orang-orang yang hidup di dunia ini orang suci sekarang ini, kecuali para nabi dan rasul ya, itu orang-orang maksum. Itu yang saya maksud sekarang ini. Manusia hidup sekarang ini enggak ada lagi orang yang tidak punya dosa, itu yang saya maksud. Adapun para nabi dan rasul terpelihara dari dosa. Namun yang hidup sekarang ini tidak ada lagi nabi dan rasul. Tidak ada lagi ada nabi dan rasul hidup sekarang ini? Tidak ada. Berarti semua yang hidup di dunia ini sekarang ini tidak ada orang suci. Tidak ada manusia suci. Berbeda dengan agama seberang, dia punya orang-orang suci. Yang tidak punya dosa, kata mereka. Bahkan saking tidak punya dosanya, dia berhak mengampunkan dosa orang lain. Atas nama Tuhan. Itu hanya ada di agama seberang. Agama Islam tidak punya itu. Jadi semua manusia bersalah. Dan cara kembali kepada Allah dengan taubat, kembali ke jalan Allah. Apa itu taubat? Memenuhi tiga kriteria. Memenuhi tiga kriteria dan serius dalam tiga kriteria itu, maka Anda adalah orang yang bertaubat. Pertama, sesali masa lalu yang kelam dan suram itu. Sesali masa lalu yang kelam dan suram itu. Benar-benar penyesalan dari hati. Dua, tinggalkan kesalahan itu. Tinggalkan. Dan yang ketiga, tekad dalam hati untuk tidak lagi akan mengamalkannya dan melakukannya. Dengan tiga itu, apalagi dosa yang tadi disebutkan, dengan tiga itu, maka Anda adalah orang yang bertaubat, yang mengamalkan firman Allah Tabaraka wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Kalau kemudian ayah Anda atau ibu Anda yang durhaka Anda kepadanya yang masih hidup, tambah yang keempat, segera minta maaf kepada mereka, segera raih ridho mereka, segera rangkul mereka, dan segera berbuat baik kepada mereka untuk menghapuskan kesalahan masa lalu kita kepada mereka. Seandainya mereka sudah wafat, maka kewajiban kita adalah memperbanyak doa dan istighfar kita untuk mereka. Dan memperbanyak infak dan sedekah kita atas nama mereka. Dan minta kepada Allah agar Allah mengampunkan orang tua kita dan kita bersama mereka. Dan agar Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan keingkaran kita kepada mereka dan menemukan kita di surga. Dan kalau kita serius untuk mendapatkan itu, Allah akan lebih serius lagi mengabulkannya dari kita. Karena Allah lebih sayang kepada kita dibanding diri kita sendiri. kepada diri kita sendiri. Dengan tobat yang seperti itu, maka seluruh kesalahan masa lalu, saudara kita yang bertanya, ataupun kita yang berdosa, semua itu akan dihapuskan oleh Allah. Satu hal yang wajib untuk kita camkan. Penduduk surga, selain para nabi dan rasul, semuanya adalah orang yang bersalah dan berdosa, namun bertaubat. Kalau surga hanya dihuni oleh orang-orang yang di dunia tidak pernah berbuat salah satu kali pun, alangkah sunyinya surga Allah itu. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menghadirkan di dalam hati kita keinginan untuk terus mendalami, mengkaji dan mengkaji ayat-ayat Allah. Karena di dalam mengkaji ayat Allah terdapat kenikmatan yang luar biasa. Dan pelajaran-pelajaran berharga luar biasa. Dan semoga Allah mempertemukan kita di lain kesempatan untuk melanjutkan bahasan syarah daripada surat Al-Fatihah ini. Karena judul kita ternyata hanya setengah. Maka judul kita malam ini setengah syarah surat Al-Fatihah. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.